rezeki, rezeki yang berkah, rezeki yang membawa keberkahan, rezeki yang membawa kebahagiaan di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah juga pada malam ini tadi kita sudah didoakan sama Umuna, Umuna, Umuna, Al-Fatihah. Bahkan doanya luar biasa didoakan dan punya pondok semuanya. Amin. Ya, punya yang soleh. Soleh dan solehah semuanya. Semoga kalian semuanya bisa menjadi Ustazah Khadijah yang kedua Khadijah di sini. Kita semuanya semoga diberikan keberkahan beliau dan mendapatkan kemuliaan seperti yang Allah berikan kemuliaan kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kita pada malam ini banyak kita melakukan berbagai macam kebaikan. Kenapa sebabnya? Ini harus kita ambil pelajaran. Sebabnya adalah karena Allah Taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, la yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Beda antara kita yang mengetahui dengan orang yang tidak tahu. Yang tidak tahu habis maghrib mereka seperti biasanya aktivitasnya, ada yang nonton televisi, ada yang mereka keluyuran ke mall-mall, ada di antara mereka yang sedang masak-masak, ada di antara mereka yang sedang selonjoran kaki, tidur, berbaring dan sebagainya. Tidak tahu bahwasanya malam ini adalah malam yang mulia. Tapi alhamdulillah kita menjadi orang yang tahu bahwasanya malam ini beda dengan malam-malam sebelumnya. Karena malam ini termasuk daripada malam-malam yang dimuliakan dan diperintahkan serta dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, suatu waktu pernah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa radhiyallahu anha, dia sedang tidur bersama Nabi. Tidurnya bersama-sama. Tapi ketika Sayyidatuna Aisyah bangun, dia Nabi tidak ada. Sehingga timbul perasaan bahwa Nabi ada di dalam rumah istri-istri yang lainnya. Kalau kemudian dia bangun, melihat sekitarnya tidak ada, dia lihat di rumah-rumah istri yang lainnya tidak ada, ternyata dia lihat dari kejauhan ada seseorang, sosok yang berdiri, yang berpakaian putih di kejauhan sana, tempatnya di pagi. Ketika dia amati, dicermati, ternyata dia adalah Nabi kita Muhammad SAW. Maka bergegaslah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha waktu berangkat menghampiri Nabi. Begitu mendekat kepada Nabi, ternyata Nabi sedang berdoa dengan doa yang panjang, maka Nabi menangis pada saat itu. Ketika Nabi SAW didekati oleh Aisyah, maka kemudian Nabi kaget karena ada Aisyah di situ. Kemudian Nabi SAW berkata kepada Aisyah, kamu menyangka bahwasanya aku berada di tempat yang lain? Tidak, wahai Aisyah. Tadi aku berada di sini untuk berdoa dan memohon untukmu. Tahukah engkau malam ini malam apa? Tidak, Rasulullah, ini adalah malam yang istimewa. Malam Nisfu Sya'ban, di mana Allah Ta'ala turun ke langit bumi dengan membawa dan membawa kebaikan sebanyak-banyaknya dan bahkan memerintahkan supaya pintu rahmat sebanyak 300 semuanya. Maka di saat inilah, pada malam inilah Allah Ta'ala akan memberikan ampunan kepada hamba-hambanya yang tidak berdosa. Amin. Sebanyak berapa? Sebanyak bulunya kambing milik Bani Kalab semuanya. Jadi Bani Kalab itu adalah sebuah kabilah yang suka mengembala kambing. Kambingnya banyak sekali. Kata Nabi bahwasanya Allah pada malam ini memberikan ampunan kepada hamba-hambanya sebanyak bulu-bulu kambing yang ada di kalangan Bani Kalab. Jadi kalau satu kambing saja ada berapa ribu, bahkan berapa puluh ribu satu kambing. Apalagi Bani Kalab itu terkenal kabilah yang suka mengembala kambing dan mempunyai kambing. Semoga kita termasuk daripada salah satu daripada mereka. Dan tapi seperti yang dikatakan oleh para ulama, sesuai dengan perintahnya Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma salli ala hadisnya, ala bi ayyami dahlikum nafahat, ala fata'arradu laha, ketahuilah bahwasanya pada malam-malam kalian, siang-siang kalian, hari-hari kalian, minggu-minggu kalian, bulan-bulan kalian, ada bulan-bulan tertentu di mana Allah Ta'ala lebih memberikan anugerahnya, lebih mencurahkan rahmatnya. Maka hendaknya sodorkan diri kalian untuk mendapatkan rahmat-rahmat tersebut. Maka dikatakan oleh Imam Ghazali bahwasanya harga daripada kita mendapatkan sodoran rahmat tersebut dan barokahnya adalah kita harus mensucikan diri daripada lima sifat yang dapat menjadi turunnya rahmat. Nah, jadi lima sifat itu adalah yang paling banyak disebutkan oleh Nabi. Ada sifat-sifat yang lainnya, diantaranya adalah bunuh diri, diantaranya adalah yang melakukan transaksi riba, rentenir, diantaranya adalah mereka yang selain daripada lima yang biasa yang terkenal itu, yang dukun, yang datang ke dukun itu mereka juga tidak mendapatkan apapun pada malam ini. Sedangkan yang lima yang sering disebutkan oleh Nabi SAW di dalam berbagai macam hadis yang disimpulkan kemudian oleh Imam Ghazali itu adalah lima golongan. Siapa itu? Yang pertama adalah mereka yang durhaka sama orang tuanya tidak mendapatkan. Jadi malam ini yang durhaka sama orang tuanya walaupun baca la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadz dzalimin sebanyak berapa? 2328 katanya. Malam ini, kenapa malam ini diperintahkan untuk menghidupkan? Bagaimana menghidupkan malam? Menghidupkan malam itu caranya adalah menghidupkan kebanyakan malam. Malam tadi masuk jam berapa? Jam 6. Keluarnya jam berapa? 4:04. Dari 6 sampai 4:04 berarti 10 jam ke 11 jam kurang 4. 11 jam kurang 4. Bagi 2 berarti berapa? 5 jam lebih. Jadi kalau kita menghidupkan malam ini dengan sholat, dengan ngaji, dengan sholawat, dengan membaca yang lainnya, maka niscaya kita akan mendapatkan kemuliaan menghidupkan malam nisfu syaban ini. Jadi bacanya baca apa? Banyak bacanya. Baca surat Dukhon, ya. Baca surat Yasin 3 kali sudah kita baca. Baca doa-doa itu, baca salawat kepada Nabi SAW, baca tasbih, baca Yahya Qayyum, Rahman 3 lagi sebanyak 100 kali, kalau bisa 1000 kali. Banyak apa saja, pokoknya kita hidupkan dengan berbagai macam ibadah. Kita hidupkan dengan berbagai macam ibadah. Matikan. Jadi oleh karena itu, kalau kita bisa menghidupkan waktu-waktu pada malam ini, ya, sebanyak 6 jam lebih, berarti kita terhitung sebagai yang menghidupkan malam itu. Nah, jadi malam ini bukan malam tidur, karena besok ada ujian, berarti kita malam-malam kita gunakan untuk tidur, ya, malam untuk berselawat, malam untuk berzikir, malam untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Malam tidak terlena, madam malam tidak lalai daripada untuk kita mengingat pada Allah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berselawat kepada Nabi kita Muhammad. Yang pertama, walaupun berzikir gak tidur semalaman, tapi dia durhaka sama semuanya, dia dapat apa-apa cuma. Jadi ya, yang durhaka sama orang tuanya. Yang kedua, mereka yang durhaka kepada suaminya pada malam ini juga tidak akan mendapatkan apapun juga. Walaupun dia baca apapun, gak tidur, sholat, zikir, balik, misalnya, tetap kalau itu termasuk yang lima golongan dia gak dapat apa-apa. Yang ketiga, mereka yang putuskan tali silaturahmi. Yang keempat, mereka dua orang yang saling bertengkar sampai tidak tegur sapa lebih daripada 3 hari 3 malam. Nah, itu hati-hati. Nah, oleh karenanya, supaya kita bukan termasuk yang lima golongan ini, ada sebuah wajib, ada sebuah intisari. Apa itu intisarinya? Kita harus paham bahwasanya kita ini sesungguhnya adalah seorang hamba. Hamba itu tidak punya kekuatan. Hamba itu tidak punya kekuasaan. Hamba itu tidak bisa menentukan. Hamba itu hanya ditakdirkan dan ditentukan untuknya sesuatu ketentuan yang ditentukan oleh siapa? Oleh Tuhan. Kalau kita tahu, benar-benar kita memahami status kita sebagai seorang hamba, kita akan menjalani kehidupan tanpa kita mendapatkan sifat yang lima, yaitu yang kelima siapa? Mereka yang suka mabuk atau mengkonsumsi narkoba. Kenapa? Oleh karenanya para ulama mengatakan man arafa nafsah arafa rabbah. Barang siapa mengetahui dirinya sendiri, dia pasti tahu. Dia pasti yakin dia pasti beriman dengan adanya Allah Taala sebagai Tuhan. Oleh karena itu, sebutkan dalam sebuah pepatah atau sebuah akhwalah kepada para ulama, mantar akal hasad, barang siapa yang meninggalkan sifat ini, aminah min jamil amrod fil jasad. Orang yang tidak pernah iri dalam hatinya, maka dia sehat terus badannya, awet muda mukanya. Tapi yang iri dalam hatinya, suka iri sama orang lain, itu biasanya gak panjang umur itu. Kenapa? Karena semua penyakit itu berasalnya dari mana? Dari pikiran. Penyakit hati yang paling banyak menggunakan pikiran dan energi pikiran itu adalah diri. Biar orang yang kita iri sakit hatinya, kita melihat orang yang kita iri dan pada nekma sakit hatinya, kita melihat dia melakukan sesuatu yang membuat kita marah, kita gak bisa tidur. Jadi pikiran-pikiran terus. Oleh karenanya, gimana caranya supaya kita hilang irinya? Kalau kita iri pada orang lain, maka orang lain yang kita iri kita dekati. Untuk apa? Untuk mengobati diri kita. Harus kekuatan yang mengobati kita. Caranya gimana? Kita berlimpah kepadanya, kasih ke dia, kalau ketemu salam, cium tangannya kalau bisa. Ayo, kita masakan roti, masakan kopi, beruang pada dia, kasih hadiah. Nah itu berat pertama kali, tapi itu adalah beban. Sama seperti kalau pertama kita keseliu kakinya, sakit tidak? Sakit kan? Kalau pengen sembuh gimana? Dipijat, waktu dipijat lebih sakit atau tidak? Lebih sakit, tapi tidak enak. Kalau kita sakit, kita minum obat, obat itu ada yang manis? Ya, semua obat pahit. Obat itu ya pahit. Nah, jadi kita rasakan pahitnya, tahan pahitnya, habis itu kita akan dapatkan kesembuhan. Caranya seperti itu. Nah, jadi penyakit hati itu banyak, tapi iri itu yang nomor satu. Orang yang iri itu rendah, orang yang iri itu diangkat, iri, mantap. Jadi waktu kita menjadi orang rendah, jangan kita menjadi orang yang diiri, jangan iri sama orang. Kenapa? Yang memberikan dia sesuatu yang kita iri kepada dia itu siapa? Tiga kita kasih kepada Allah. Asalkan irinya kita itu dengan iri-iri yang logis. Jangan iri yang tidak logis. Yang tidak logis seperti apa? Iri, kenapa iri sama dia? Dia karena aku jadi sakit, siapa jeleknya. Nah itu gak logis itu namanya. Jadi kalaupun dia cantik, ya dia cantik, pasti ada kekurangannya. Walaupun kita jelek, pasti ada kelebihannya. Kelebihannya aja sedikit kita. Caranya begitu. Kalau seumpama kita ini benci kepada orang, iri kepada orang hanya karena kecantikannya, karena kita tidak cantik seperti dia, itu termasuk orang yang tidak bernama baik itu namanya. Pikirannya itu tidak logis. Ngerti kan? Nah, jadi kalau kita iri kepada dia, kenapa dia? Dia minta. Iri kepada dia, kenapa dia? Dia disenangi oleh sahabat-sahabatnya. Iri kepada dia, kenapa dia? Dia kaya. Iri kepada dia, kenapa dia? Semuanya digunakan segala urusannya. Nah, itu bisa kita lihat. Sehingga pajangannya jadi kita jadikan jadi TikTok. Aku ingin jadi seperti dia, tapi tidak berharap yang ada pada dirinya itu dihilangkan oleh Allah. Nah itu diantaranya. Kalau kita itu tidak tahu diri kita siapa, akhirnya ada yang iri terus kepada orang lain diri. Apa gunanya? Apa bedanya? Dia tertipu sama setan. Kawan yang bandar itu dipukul-pukulin setan. Mau dipukul-pukulin setan? Enggak. Allah Taala berfirman, "La yastamilladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun." Kalau orang tahu dan orang tidak tahu. Ingat kemarin saya jelaskan bahwasanya tidak mungkin orang itu menjadi orang yang soleh. Tidak mungkin seseorang itu menjadi soleh mukmin. Tidak mungkin seseorang itu menjadi seorang wali kecuali kalau ada tiga hal pada dirinya. Yang pertama apa? Ada rasa takut. Ada rasa takut. Mau iri angkat. Ada takut kepada Allah. Kenapa? Orang yang iri itu dari melanggar Allah. Maka dikatakan oleh para ulama, Imam Ghazali di dalam 25 mengatakan, wahai orang yang iri pada suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, ketahuilah bahwasanya kamu itu telah melakukan kekurangan jalan bukan kepada manusia tapi kepada Allah. Kenapa demikian? Kita iri misalnya kepada kecantikannya, kita iri kepada kepandaiannya, kita iri karena dia itu lugas orangnya, supel orangnya misalnya, pintar bicaranya, bisa menarik hati orang lain dan sebagainya. Kita iri kepadanya gara-gara itu misalnya. Siapa yang memberikan? Allah. Seakan-akan kita katakan, ya Allah, kalau salah berikan kepada dia, aku tetap berikan kepada aku. Kurang aja Dan bukannya dia itu diatur, dia mengatur-atur Allah. Nah, dia tidak mau atur, dia atur. Allah yang atur. Allah yang tahu. Cuma kita ini sebagai orang yang logis, ya, orang yang punya akal pikiran yang real, yang nyata, yang bukan berkhayal, bukan bermimpi, maka haruslah kita ada di dalam diri kita sebuah keyakinan. Apa itu? Allah Maha Adil. Allah tidak ciptakan seorang manusia kecuali dengan kelebihan sekaligus kekurangan. Pasti itu. Coba lihat di pondok. Tidak ada sempurna, tidak ada. Jangankan di pondok, di luar pondok, di mana saja, di dunia. Kecuali para nabi. Tapi maksudnya di sini. Dia itu pintar, sayang dia jelek. Dia itu cantik, sayangnya dia itu gak baik akhlaknya. Dia itu gak cantik, tapi masya Allah ya akhlaknya. Dia itu gemuk, tapi baik ya hatinya. Dia kurus, tapi suka sempurna ya. Jadi semua ada sempurna. Kalau kita itu menghadapi manusia dengan cara berpikir terhadap itu, enak hidup di dunia, bebas. Karena apa? Yang menjadi permasalahan pada diri manusia itu apa? Banyaknya tuntutan kepada orang lain. Aku menuntut, kamu harus begini kepada aku. Nah, itu salah. Kita jangan menuntut, walaupun pada istri, walaupun pada suami, walaupun pada keluarga, walaupun pada orang tua, apalagi pada anak-anaknya. Tuntutan itu hanya pada diri sendiri. Aku ingin menjadi istri best, itu siapa? Diri sendiri, bukan orang lain. Ustaz, mau punya komitmen dalam hidup ini, hidup Ustaz harus menjadi orang Ustaz. Dalam segala bidang, saya tak mau nomor 2, nomor 3, kalau dia nomor 30, kalau dia nomor 41, apalagi yang naik kelas, ya maaf, harus nomor 1, dalam segala hal. Nah, apakah bisa kita merealisasikan? Bisa, atau kita mau? Bisa. Nah, gitu loh. Sementara apa yang Ustaz inginkan, itu kan bisa Ustaz terapkan pada baik, karena Ustaz beda sama mereka. Siapa mereka? Istri. Anak-anaknya Ustaz, ya. Nggak bisa terpaksakan. Ustazah, ya misalnya harus kayak begini, ya. Bisa terpaksakan. Karena apa? Ustaz bukan dia, dia bukan Ustaz. Sehingga yang berperan siapa? Kita sendiri. Dari kita paham. Dari kita paham, jangan sampai kita ini termasuk yang dilalaikan dan diabaikan. Banyak orang yang katakan, aku ini bulannya Ustaz bulan, bro. Aku ini anaknya bulan, bro. Aku ini bulannya bulan, bro. Itu semua tidak berarti. Tidak berguna itu. Jadi kita itu bisa merubah dunia. Siapa yang bisa merubah? Kita sendiri, bukan semuanya. Kita bisa merubah. Kita ingin merubah hasil kita. Siapa yang bisa merubah? Bukan orang kita sendiri. Kita ingin merubah diri kita sendiri. Tetapi kita terkait dengan orang, terpaut dengan orang, tapi kita bisa merubah. Yang bisa merubah itu kita sendiri. Ambil contoh dari Ustaz dulu. Ustaz dulu waktu belajar pernah nggak naik sampai 2 kali. Oleh karena kalau ada yang naik nanti, ah belum karena apa? Berarti sudah bisa meniru Ustaz Jani. Belum sama tidak? Belum. Yang naik belum ya. Jadi yang naik jangan sedih, tapi masalah beruntung. Kenapa? Karena berarti bisa meniru Ustaz Jani. Bahkan jadi kan lebih beruntung 2 kali dari 2 kali. Jadi jangan kecewa, gagal nggak naik, akhirnya kok nggak mau balik pondok, ngapain? Yang penting itu kamu di pondok itu bukan untuk naik kelas atau nggak naik kelas, mau jadi juara atau tidak mau jadi juara, kan itu masalah itu semuanya. Itu cuma di mata manusia, tapi yang penting di pondok itu adalah kita mendapatkan ridho Allah. Kita menjadi orang yang nggak suka irian, kita menjadi orang yang nggak suka sudonan, kita menjadi orang yang sudah orang bersinar wajahnya terus kamu, masya Allah, wajahnya bersinar-sinar. Itu balik pulang kawan. Kenapa maksiat? Makanya kalau tak boleh nasihati, kalau boleh, kalau mau jangan pulang. Kalau pulang ya siap-siap. Karena pak itu pak buktikan kalau kalian itu bisa menerapkan apa yang dikatakan oleh Ustaz dan kalau mau hadirnya tadi. Nanti kalian jangan lupa ya kalau pulang ke rumah nanti. Kalian harus kerjakan seperti pekerjaan dan aktivitas kalian seperti biasa di pondok. Habis sholat subuh jangan lupa satu-satu. Mana itu? Oh iya, pertama hari pertama biasa dan pertama bisa. Hari kedua sudah mulai longgar. Hari ketiga tidak sama sekali. regulasinya ditinggal, wasitnya ditinggal, semuanya ada di antara kita, apakah nanti anak ke rumah, anak bakal dakwah, anak bakal begini, bakal begini, itu sampai di rumah sehari, dua hari, tiga hari, lontur. Dan apa itulah keadaan zaman sekarang ini. Jadi sulit, sulit kalau kita merealisasikan dan sulit. Kecuali kalau kita punya komitmen, seperti yang Ustaz ada, tidak berikan tetap. Kalau Ustaz, hari Selasa ini, hari Senin ini, biasanya penaruh olahraga. Ustaz tadi berangkat dari pagi ke rumah jam. Pulang langsung tidur, dan sempat Ustaz olahraga. Ini apa sih? Harus olahraga. Karena Ustaz ini komitmen. Yang biru bagi punya komitmen. Komitmen itu bisa menjadwal diri sendiri. Gak peduli orang mau gimana, gak peduli aktivitas gimana, anak harus tetap. Itulah, etik orang yang mudah. Orang yang hebat itu, orang yang besar itu, orang yang berhasil itu adalah orang yang komitmen dalam kehidupannya. Kalau gak ada komitmen, kalau ada kesempatan, iya, gak ada kesempatan, ya gak berusaha, itu seperti itu. Jadi harus memiliki komitmen dalam kehidupannya. Dan komitmen itu ikut orang, ikut diri sendiri. Gak ada ikut-ikutan, gak ada. Jadi selain dia mau begini, gak mau, karena apa tahu faedahnya olahraga itu apa tahu anak. Jadi anak, gak peduli orang lain mau capek, gak capek, orang lain mau niru atau tidak niru, bahkan anak sendiri seperti Ustaz atau tidak seperti Ustaz, nah, jadi seperti itu. Oleh karenanya, jadi ingat, kita hidup di dunia bukan dengan kehendak kita, tapi kita hidup di dunia dengan kehendak Allah. Kita hidup di dunia sudah ada naskahnya. Bukan kita hidup di dunia dengan menulis naskah sendiri, tidak. Oleh karena itu, kalau kita itu kebetulan naskahnya itu sesuatu yang baik, ya kita bersyukur, tapi jangan cemawa, jangan sombong, karena apa itu Allah yang berkata. Tapi kalau ternyata sesuatu yang kita lakukan tidak sesuai dengan naskahnya, bertentangan dengan syariatnya, maka di situ juga ada naskah lainnya. Apa itu? Naskah yang lainnya itu adalah supaya kita cepat-cepat kembali kepada Allah dan bertobat. Itu maksudnya. Jadi itu lagi lupa. Kehidupan di dunia seperti itu. Kalau kita baik, alhamdulillah, bersyukurlah. Kita tidak baik, astagfirullah. Harus seperti itu. Jadi yang ada seperti itu. Kehidupan kita seperti itu. Kita jaga, jangan sampai kita salah ke orang lain. Jangan ucapan, jangan tindakan. Jangan sampai ada salah ke orang lain. Jaga-jaga diri sendiri. Nah, kemudian apa? Jangan sampai ada orang lain yang salah pada kita. Tapi kalau ada orang lain yang salah pada kita, ya jangan kita minta balasan dari kita, tapi kita minta balasan dari Allah. Beres. Tidak ada tuntutan. Makanya kan, dan bagaimana para ulama menjelaskan, inna min syafawati ibad ayatamanna al-abdu mu'amalata akhihi lahu mithla ma yatamanna wa huwa la yajidu fi nafsihi fakhra ma yurid. Termasuk daripada kesengsaraan seseorang, ya, ini orang tandanya sengsara, dapatkan bahagia di hidupnya. Bagaimana tandanya? Kalau dia itu berharap semua orang itu memperlakukan dirinya seperti perlakuan yang diinginkan darinya. Di dunia tidak ada seperti itu. Di dunia tidak ada seperti itu. Tapi yang ada, kalau kita itu sudah siap untuk menghadapinya, maka kita yang ada itu kita akan merasa dimanja, dimanja, dimanja, dimanja terus. Jadi kita jangan berharap. Saya kan seorang dai, dainya tunggal lagi, berarti saya harus paling dihormati, dimuliakan, harus saya berada di depan dan sebagainya. Kalau ada tuntutan seperti itu, maka kita jadi sendiri. Tidak perlu ada tuntutan seperti itu, kita jadi dia. Karena apa? Namanya dakwah itu bukan semuanya itu enak. Namanya dakwah itu harus mewakili, mewarisi keadaan dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah kita mau dicaci maki, alhamdulillah belum dilempari. Kalau suami kita dilempari, alhamdulillah belum di belum muri dengan kotoran seperti Nabi SAW, belum dicekik, belum dibunuh bahkan seperti para nabi-nabi sebelumnya. Nah, jadi cara berpikirnya seperti itu, jangan berpikir itu enak saja. Karena benar ini ada juga yang tidak enak. Yang enak itu bersama Allah itu enak. Bersama kata, kebersamaan bersama Allah itu yang enak. Makanya di situ ada kata-kata yang sangat mengikat dan memikat. Mengikat dan memikat para kaumnya. Mengikat mereka supaya mereka istiqomah. Memikat mereka supaya mereka tetap sabar untuk masalah kebenaran. Apa itu? Al-Maniyah. Innallaha ma'al muhsinin. Innallaha ma'al muttaqin. Innallaha ma'al sabirin. Itu. Jadi ma'iyah itu enggak mudah. Mau dapat ma'iyah bersama Allah. Enggak mudah. Di situlah letak kesenangan dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Coba lihat, kebahagiaan kamu yang sesungguhnya itu adalah jika kamu itu menerima dengan apa adanya. Kenapa? Karena saat itu kita bersama Allah. Kebahagiaan sesungguhnya adalah kalau kita bisa mengetahui bahwasanya semua kenikmatan yang kita dapatkan sekarang yang pada waktu itu kita bahagia, kita merasa ini datang dari Allah. Kebersamaan bersama Allah ketika kita sholat tahajud pada malam hari, semua orang tidur, gak ada yang lihat kita, sehingga kita tidak bisa lihat, gak bisa ujung ketika kita tidak berdoa, tak menggunakan mata, tak berbahagia. Nikmat itu lama kita rasakan. Alhamdulillah Allah memberikan kita dengan kita merasa seperti itu. Tapi beban yang paling besar di dunia ini apa? Kalau sudah ketemu sama manusia, ketemu sama murid Tuhan, ketemu sama guru Tuhan, ketemu sama istri Tuhan, ketemu sama anak Tuhan, semua orang. Yang bukan lebih cuma dua, Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Selain itu, kalau kita sudah tahu itu beban, nah kenapa kita mau memikat mereka, memantik perhatian mereka buat apa? Apa bisa dilakukan oleh mereka? Jangan peduli mereka mau ngasih nggak ngasih, jangan peduli mereka mencaci maki atau membenci, jangan peduli mereka apapun yang dilakukan, jangan peduli. Karena apa manusia nggak bisa berbuat apa? Yang bisa berbuat, bisa menentukan. Allah. Yang memuliakan menghinakan itu adalah Allah. Yang merendahkan meninggikan derajat itu adalah Allah. Ya, oleh karena ayo ambil pelajaran pada malam Syaban ini. Malam itu Syaban ini setiap malam itu kita melaksanakan tahlilan buat siapa? Buat ibu daripada pengguna Al-Mukarramah, Ummatuna, Ummu Khadijah. Nah, makanya kita harus ingat, oh ternyata ada kematian. Kita pernah mati. Nah, maka sebelum itu datang, jadi kalau biar kita paham ya, karena jangan sampai kita katakan dosa, saya kan belum kawin, sama kan saya mati duluan kan. Masalahnya tidak datang kematian itu kepada orang-orang tertentu, tapi kepada semuanya. Makanya dikatakan oleh Al-Hadabullah Bersih Bertahir, Balmautu Ha'in Anfari Kuluslamu Minhu Nasir. Terus? Maka ada nih yang tinggi derajatnya maupun yang rendah. Terus wang dua. Jika amma ya Allah yusnil khatiman. Jika itu semuanya kan nah. Teman kita siapa? Ada bulan, rumah, siapa lagi? Suatu nasana sudah orangnya sudah selesai aliyah, selesai tinggal kawinnya, bahkan sudah tunangan, sudah tentukan kapan kawinnya, tapi ternyata sudah diambil. Oh enggak, lain Ustaz, dia kan cantik, kita kan cantik, tidak. Oh lain Ustaz, dia kan sudah aliyah, kita belum aliyah, gitu kan. Tidak ada bedanya. Kalau mau berkata sesuatu, makanya kalian itu harus melakukan terapi perhatian. Paling enggak, jangan lupa satu minggu sekali lah. Apa itu kalau tidur? Biasanya bantal kan taruh di bawah kepala. Sekarang nanti taruh di atas kepala. Jadi sekap. Tahan, kalau bisa minta bantuan kepada suaminya atau kepada istrinya. Tapi jangan keterusan, takut mati beneran. Jadi kalau sekap begitu, apa yang terjadi? Bisa nampak atau bisa nampak? Bisa nampak, tahan. Tahan terus, yang terjadi apa? Yang kita pikirkan apa? Hujan? Bagaimana? Apa yang kita berikan? Bulanan nanti? Liburan? Jalan-jalanan? Dufanan? Medsosan? Kita apa? Gimana cara kita lepas? Gak bisa nafas juga. Udah gak bisa nafas. Itu yang terjadi. Hal itu pula yang terjadi ketika kita akan tidak jatuh nyawanya. Banyak teriang-iang, ingat keluarga, ingat anak, ingat umur, ingat taat. Teriang-iang yang namanya tahajud, tidak bisa bangun tahajud, kenapa dilakukan? Tidak bisa baca Quran, kenapa tidak dibaca? Tidak bisa salawatan, kenapa tidak bisa salawat? Tidak bertasbih yang bisa, kenapa tidak bertasbih? Tasbih dan tinggalkan, bawa terus, biarkan orang itu menganggap kita itu orang gila, biarkan. Lagi jalan, bawa tasbih, lagi telepon, bawa tasbih. Tidak peduli, kenapa Nabi Muhammad mengatakan, nanti di akhir zaman, orang yang ahli ibadah itu adalah orang yang beribadah sampai orang-orang sekitar mengatakan orang gila. Ya kan dari kata orang gila. Yang pasti di mata Allah tidak di. Daripada kata orang berdosa, orang rapi, orang resik, tapi dia sebenarnya gila. Nah, kenapa? Ya, gila karena pada sadar Allah tahu melihat. Allah akan menjajah semuanya. Nah, jadi hati-hati ya. Nah, oleh karenanya, ayo kita ambil sebuah pelajaran dan hikmah pada malam ini. Alhamdulillah kita sekarang tahu, kita semuanya berdoa, kita semuanya baca itu 3 kali, kita semuanya melaksanakan sunnah-sunnahnya Nabi pada malam ini. Kenapa? Karena kita tahu. Mereka di luar sana jangan salahkan. Kenapa mereka tidak seperti kita? Karena mereka tidak tahu kewajiban kita untuk menyampaikan pengetahuan itu kepada mereka, sebagaimana tuntutan Nabi kita Muhammad SAW kepada umatnya. Balighu anni walau. Sampaikan kepada mereka semuanya. Jadi mau mereka menerima atau tidak menerima, tidak ada masalah. Yang penting saya sampaikan. Nah, jadi ucapkan ya, sudah ingat hari liburan depan. Kalau hari liburan kemarin kita jadikan hari-hari itu dinamai apa? Hari-hari apa? Hari-hari dakwah, ya kan? Tapi yang akan datang bukan. Jadi setiap tahun kita kasih nama berbeda-beda. Yang akan datang ini adalah hari-hari mujahadah. Siap? Sekarang siap. Saya tanya di luar sana, ketawa dia. Ya siap-siap aja. Ya. Saya pasti kecewa. Ingat kemarin? Ingat kemarin, tahun kemarin, kita berangkat ke kalian itu apa? Datang Quran? 3 kali. Ketika datang, belakang, kan? Nah, kita juga akan melakukan itu lagi. Tapi nanti mujahadahnya harus kita akan tulis, apa saja yang harus dilakukan setiap harinya. Untuk apa? Supaya jangan menjadi orang yang lupa kepada Allah. Kenapa? Orang lupa lah yang akan dijerumuskan oleh setan. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, وَلَكَبُنُكَ الَّذِينَ نَسُمُّهَا. Jangan kalian menjadi orang yang lupa kepada Allah. Ketika orang yang lupa kepada Allah, Allah akan melupakan dia, mendapatkan kesempatan-kesempatan yang baik meraih ridho. Jadi supaya kita tidak dibuang kesempatan bulan Ramadan, bulan yang mulia, maka nanti ada mujahadah. Siap bermujahadah? Siap. Mujahadah itu dari mulai pulang sampai datang lagi. Tapi di antara mujahadah itu adalah gak boleh melihat televisi kecuali 1 jam dari. Jadi silakan 1 jam itu mau bagi 5 menit boleh. Jadi 1 jam 1 hari itu 1 jam. Ingat, hari 1 jam, hari pertama berapa, hari kedua berapa ditulis. Masalahnya kalau gak ditulis, berapa takut ya. Jodohnya datangnya 5 tahun lagi. Semuanya harus tanda tangan. Nanti begitu kembali, harus kembalikan itu. Semuanya harus dari mulai alia sampai kita jadi sampai jadi harus tanda tangan. Jadi saudara yang mengumumkan, saudara yang mengumumkan. Oleh karenanya ingat, sebentar lagi mulai hari Sabtu depan kita akan menjalani hari-hari mujahadah. Hari-hari libur. Lalu UBSD terus bersama Allah, terus bersama yang rahmat. Karena yang bersama Allah kita rahmat, dia lepas. Jangan lupa, ingat, jangan mau dibodoh-bodohin sama televisi itu. Orang yang membuka jilbab jalan-jalan, mentereng rumahnya, mentereng mobilnya, itu senang bahagia. Tapi justru mereka membuka pintu kesengsaraan demi kesengsaraan yang banyak. Banyak masalahnya, banyak susahnya, banyak sedihnya, nanti diangkat banyak akhirnya. Siapa yang senang? Yang senang bersama Allah. Kenapa? Allah telah menegaskan dalam Al-Quran, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Senang kita menjadi rumah senang, sama orang tua senang, sama suami senang, sama anak senang, sama tetangga senang, sama teman senang. Kenapa? Karena itu telah beramal soleh dan beriman kepada Allah. Jadi cakap baik-baik, yang ini baik-baik, yang banyak dosanya berarti banyak sengsaranya, yang banyak taatnya berarti banyak bahagianya. Ingat itu, ingat satu hadis ya. Innal birra la yansa wa dzamba la yansa wa dayya la yamut sudah. Sebagaimana kamu berbuat bagi apa yang jadi perbuatanmu itu hutang kepada Allah. Kalau kita berbuat baik, Allah hutang kepada kita apa? bahagia. Kalau kita melakukan satu dosa, berarti Allah hutang apa? Sengsara. Maksiat, hutang Allah pasti dilunasi apa tidak? Pasti. Jadi jangan mau ditipu, jangan mau dibohongi sama setan, jangan mau dipukul-pukulin setan. Ya, dari mulai sekarang ayo hati-hati. Mau ngerjain orang, mau hasutin orang, mau bohongin orang, mau ngerjain orang, mau jahilin orang, jangan. Ada orang lagi ulang tahun disiram, hati-hati. Ada orang lagi ulang tahun kemudian bukan dikasih hadiah, bukan ditenangkan, malah digerumuskan. Dan sebagainya, hati-hati. Nah, jadi kenapa? Karena Allah hutang. Ada yang mau hutang Allah? Dengan hutang yang tidak baik mau? Ya. Hutang sengkal mau? Ya. Nanti kenali sama suaminya. Cari uang susah, makan susah mau? Ya. Kalau mau silakan, banyak dosa. Nah, tapi kalau mau senang hidupnya, jangan mikirin uang. Dan jadi kesehatan, dan jadi semuanya ditanggung. Oh, gue yang kawalan soli, Allah yang mengurus kawalan soli. Kalau mau seperti itu, berikan diri pada Allah. Dan yang punya kematian siapa? Allah. Kita minta pada Allah Ta'ala, semoga semuanya bisa melaksanakan apa yang dianjurkan, dimohonkan, diminta kepada Nabi kita. Thank you.